bercita-cita, kata Nabi SAW, atau janganlah meminta-minta untuk bertemu dengan musuh di medan pertempuran. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah untuk dihindarkan dari itu. Walaupun jika kondisi memaksa untuk itu, maka janganlah lari dari serangan mereka, tapi bersabar dan tetap bertahan di medan pertempuran tersebut. Kemudian pelajaran lain dari hadis ini adalah dianjurkannya untuk berdoa di medan jihad fisabilillah. Memasuki pertempuran, berjihad melawan kaum kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan fisik belaka dan kepandaian strategi yang dimiliki baik oleh seorang panglima atau oleh prajurit sekalipun, bisa melawan musuh dari arah kanan atau dari arah kiri, merancang strategi yang baik supaya bisa segera menghancurkan musuh, memiliki fisik yang kuat untuk berhadapan dengan musuh. Ternyata agama kita ini mengajarkan bahwa tidak cukup hanya dengan itu semua, bahwa berjihad fisabilillah tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik saja, persiapan fisik, persiapan strategi tidak cukup, tetapi bersama dengan itu juga ada kekuatan lain, yaitu kekuatan tawakal kepada Allah. Maka dianjurkan berdoa, dan kekuatan tawakal itu adalah lahirnya dari iman, dari iman. Maka dari itu selalu digandengkan antara iman dan kekuatan fisik, kekuatan iman dan kekuatan fisik, untuk menjadi bekal sebelum seseorang masuk ke medan jihad yang sebenarnya, ke medan pertempuran ya, yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sekelompok orang yang selalu meminta-minta untuk segera berjihad. Tetapi mereka sebelum itu diperintahkan untuk sholat dulu, zakat dulu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat." Tidakkah kamu melihat kepada sekelompok orang yang dinyatakan kepada mereka, "Kuffu aydiyakum, tahan tangan kamu. Jangan angkat tangan kamu untuk berperang dulu. Tetapi wa aqimus shalah, dirikan salat dulu. Tunaikan zakat dulu. Perbaiki iman kamu terlebih dahulu." Persiapan itu tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan strategi dalam menghadapi musuh. Tidak cukup, tetapi yang lebih dari itu adalah kekuatan iman. Karena kekuatan iman inilah yang akan menjadi motivasi paling besar bagi seorang prajurit muslim ketika bertemu dengan musuhnya di medan pertempuran. Tanpa iman, maka kekuatan fisik tidak ada apa-apanya. Kalau kita membaca sejarah jihad kaum muslimin, tidak ada satu peperangan pun yang dimenangkan oleh kaum muslimin dan jumlah mereka lebih banyak dari jumlah musuh. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa kaum muslimin itu menang di saat jumlah mereka lebih sedikit dari jumlah musuh. Tetapi kenapa mereka bisa menang? Selain karena strateginya yang bagus, fisiknya yang kuat, lebih dari itu semua adalah iman mereka yang begitu kuat. Iman yang kuat yang selalu menghubungkan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itulah yang memenangkan mereka. Contoh misalnya, peristiwa perang besar pertama yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melawan musuh-musuh Islam, kaum musyrikin, yaitu perang Badar. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin keluar dari kota Madinah awalnya bukan dengan maksud ingin pergi berperang. Tidak. Tapi dengan maksud ingin menghadang kafilah dagang bangsa Quraisy. yang mereka dengar atau yang kaum muslimin dengar akan melewati daerah yang dekat dengan mereka. Maka Nabi pun mempersiapkan orang. Tidak banyak jumlah sahabat yang ikut, 317 orang paling banyak. Karena dalam riwayat atau dalam sejarah disebutkan antara 314 sampai 317 orang. Jadi maksimalnya adalah 317 orang. Dengan persenjataan yang seadanya. Karena maksud mereka tidak pergi berperang. Maksud mereka untuk menghadang kafilah musuh, kafilah dagang yang tidak dibayangkan ingin berhadapan dengan pasukan yang membawa perlengkapan begitu banyak. Maka Nabi pun mengajak mereka. Beliau berjalan bersama dengan mereka. Di tengah jalan mereka dengar, oh ternyata kafilah dagang bangsa Quraisy ini balik arah. Mereka tidak jadi melewati tempat atau daerah yang akan dilalui pada rute awalnya, karena mereka mendengar bahwa orang-orang Madinah keluar ingin menghadap mereka di situ. Kafilah dagang ini putar ya dari arah belakang, lalu mereka mengirim utusan ke Mekah untuk menyampaikan bahwa kami mau dihadang oleh Muhammad dan pasukannya. Maka selamatkan barang dagangan kalian. Karena mereka baru pulang dari perdagangan, ya. Maka dan mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak untuk masyarakat kota Mekah. Maka mereka bilang, selamatkan barang dagangan kamu ini kalau tidak mau dirampas oleh orang-orang Madinah. Maka keluarlah Abu Jahal dan bangsawan-bangsawan Quraisy. Karena mereka sudah begitu marah ya mendengar ini sudah keterlaluan. Mereka siapkan pasukan, jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. 1000 lebih orang yang mereka bawa ya keluar dari kota Mekah dengan perlengkapan yang lengkap ya, persenjataan yang lengkap, perbekalan yang besar ya. Karena mereka membawa hewan yang mereka mau beli, membawa bahan makanan yang banyak, ya. Nah, di tengah jalan Rasulullah SAW mendengar bahwa ternyata yang akan mereka hadapi sekarang ini bukan lagi kafilah dagang, ya. Tapi yang akan mereka hadapi adalah pasukan perangnya bangsa Quraisy. 1000 orang, 3 kali lipat dari jumlah mereka. Maka di tengah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, bagaimana kita ini sudah kehilangan kafilah dagang, kafilah itu sudah lewat jalan lain, lewat belakang, walaupun putarnya jauh. Sekarang yang ada di hadapan kita adalah kalau kita mau lanjut ini, kita akan berhadapan dengan ini pasukan perang dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang besar. Bagaimana pendapat kalian? Kalau orang-orang muhajirin langsung berkata, ya Rasulullah, kita jalan. Kita hadapi mereka. Kita tidak usah takut melawan mereka. Kemanapun Anda membawa kami, kami akan ikut. Begitu orang-orang muhajirin. Maka Nabi gembira. Nabi gembira mendengar itu, karena Nabi harus untuk mengambil pendapat mereka, ya, meminta pendapat mereka dan mengambil kesepakatan mereka. Sebab sekarang kan kesepakatan awalnya sudah berubah. Kalau tadi hanya ingin menghadang kafilah dagang, sekarang sudah pergi berperang. Berarti kan harus ada kesepakatan baru. Beliau bawa. Selang beberapa jarak lagi, setelah itu Nabi berhenti lagi. Nabi tanya lagi, bagaimana sekarang ini? Kita lanjut tidak? Sekarang kita semakin dekat. Kalau kita lanjut, ini betul ini pasukan perang yang akan kita hadapi. Bukan lagi orang pedagang yang kita mau rapat ini. Orang muhajirin kembali berdiri. Kita lanjut ya Rasulullah, jangan berhenti. Pokoknya kita sudah keluar ya, kita jalan terus. Jalan terus. Nabi gembira. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengharap jawaban orang-orang Ansar. Kalau orang-orang muhajirin Nabi sudah tahu. Karena itu ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Yang Nabi inginkan dari kalangan orang-orang muhajirin. Sampai di pemberhentian ketiga, Nabi bertanya lagi, maka orang-orang Ansar sudah mulai paham. Oh, ternyata Nabi seakan-akan menyinggung mereka. Maka berkatalah seorang dari kalangan pemimpin bangsa Ansar, ya, kaum Ansar, ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina, seakan-akan Anda ingin dengar dari pendapat kami, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, iya. Kamu memang yang saya ingin dengar pendapatnya itu bagaimana orang-orang Ansar. Soalnya sekarang ini sudah di luar wilayah baiat. Dulu orang-orang Ansar itu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi sebelum peristiwa hijrah, dan itu yang menjadi dasar hijrah, kan? Mereka berbaiat di Mina waktu itu, di Bukit Aqabah. Mereka berbaiat kalau Nabi datang ke kota mereka, maka mereka akan melindungi Nabi seperti melindungi diri dan keluarga mereka sendiri. Tapi sekarang itu di dalam kota Madinah, baiatnya itu sekarang di luar kota Madinah. Maka Nabi harus tanya mereka, sebab ini sudah di luar kesepakatan juga, di luar baiat. Kalau dalam kota Madinah, Nabi tidak perlu minta lagi, karena mereka sudah pernah beri, kan, sebelumnya. Sekarang di luar kota Madinah, nah, bagaimana? Masih mau tidak untuk lindungi saya? Maka berdirilah kaum Ansar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya pun Anda membawa kami ke laut yang paling dalam, kami akan ikut. Tidak usah khawatir. Kami tidak akan mungkin seperti umatnya Nabi Musa, bangsa Yahudi, yang pengecut dan berkata kepada Rasulnya, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu berperang, kami di sini hanya duduk-duduk menonton. Kami tidak akan seperti itu. Ah, Nabi gembira, dan setelah itu beliau mengatakan, kalau gitu kita jalan terus dan menghadapi mereka apapun yang terjadi. Setelah mereka tiba di daerah yang namanya Badar, ya, kampung Badar, disitulah yang terjadi peperangan itu. Nah, di malam hari, berkaitan dengan ini juga, tadi hadis kita ini, di malam hari sebelum peperangan, jadi ketika kedua pasukan sudah berhadapan-hadapan, dan Nabi sudah mengatur strategi, awalnya Nabi di belakang, tapi seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah tempat ini merupakan tuntunan dari Allah? Ini wahyu yang tidak bisa kita tinggalkan lagi tempat ini. Nabi bilang, kok tidak? Ini hanya pandangan saya. Ini pandangan saya seperti ini. Katakan sahabat, kalau saya Rasulullah, lebih bagus kita jangan di sini. Kita di depan supaya apa? Sumur-sumur yang ada di depan kita sekarang ini, itu kita tutup semua, kecuali satu, dan itulah yang kita jaga. Jadi kita bisa tetap dapat air, sedangkan musuh tidak dapat air. Saya mengatakan, oh, kalau gitu oke, kita ke depan. Mereka ke depan, mereka bermarkas, konsolidasi pasukan. Nah, di malam harinya, Rasulullah SAW, kata Abu Bakar Siddiq RA, Nabi tidak tidur. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah SWT. Tidak pernah berhenti berdoa. Sampai-sampai kata Abu Bakar, kain baju beliau itu, baju atas beliau, itu sampai tanggal itu, sampai jatuh. Karena beliau angkat tangan tinggi-tinggi. Beliau angkat tangan tinggi-tinggi sampai bajunya jatuh. Betul-betul meminta kepada Allah SWT. Di antara permintaannya adalah, kata Abu Bakar Siddiq, saya dengar Nabi berkata begini, ya Rabbi, ya Allah, seandainya pasukan yang saya bawa ini besok pasukan yang saya bawa yang jumlahnya hanya sepertiga pasukan mereka itu kalah dalam peperangan, lantur pada fil ardi abadan, kamu tidak akan disembah lagi dapat muka bumi selama-lamanya, tidak ada lagi yang menyembah setelah itu, karena sudah habis. Inilah inti kaum muslimin pada saat itu, tinggal orang itu. Habis itu beliau menangis, ya, meminta kepada Allah SWT. Sampai Abu Bakar Siddiq sendiri berkata, maka saya pun mengambil baju Nabi itu lalu menyelimuti beliau sambil memeluk beliau dan berkata, kafaka munajataka rabbuk, kafaka munajataka rabbak, kafaka munajataka rabbak. Cukuplah doamu kepada Allah ya Rasulullah, cukup. Itu sudah banyak yang kita minta. Akhirnya, keesokan harinya mereka pun berperang. Terjadi peperangan yang besar itu, ya, peperangan hebat tersebut. Dan akhirnya kita ketahui hasilnya, kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Mereka mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang tidak pernah bisa hilang ya dari sejarah kaum muslimin, karena dalam peperangan itulah mereka berhasil membunuh pentolan-pentolan kekufuran pada saat itu. Mereka membunuh Abu Jahal, mereka membunuh Umayyah bin Khalaf, mereka membunuh banyak yang mereka bunuh. Setelah itu yang pentolan-pentolan ini, tokoh-tokoh kufur ini mereka kumpul setelah peperangan itu selesai, lalu Nabi pun membuang mayat mereka satu persatu ke dalam sumur di Badar, dibuang begitu. Lalu Nabi mengejek mereka dan mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhanmu kepada kamu semua? Amma ana, kata Nabi, adapun saya, faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, saya sudah mendapatkan janji Allah Tuhanku kepada saya. Maka Allah berkata, ya Rasulullah, innahum mauta la yasma'un, mereka itu orang-orang mati ya Rasulullah, mereka tidak mendengar lagi. Nabi mengatakan, innahum yasma'un, mereka dengar, hanya kita yang tidak tahu, hanya kita yang tidak mengetahui. Jadi kaum muslimin tidak menang dari orang-orang kufar, musuh-musuh mereka dalam peperangan, karena banyaknya jumlah, karena kuatnya fisik, karena kelihaian dan kepandaian strategi. Tidak, bukan karena itu satu-satunya, ya. Walaupun itu unsur yang sangat menolong, tetapi bukan itu yang menjadi harapan satu-satunya. Yang menjadi harapan adalah hubungan tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kurangnya strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, setahun setelah terjadi peristiwa perang Badar itu? Tepat setahun. Jadi ketika kaum muslimin sudah menang perang Badar, mereka kembali dengan membawa ghanimah yang banyak. Orang-orang musyrikin yang tadi kalah itu kembali, yang ditawan. Itu terjadi begitu peristiwa bahwa Nabi SAW melepas mereka dan Nabi ditegur oleh Allah, sedangkan yang lari kembali ke Mekah dengan membawa dendam yang membara. Setelah itu mereka konsolidasi dan membuat pasukan baru untuk tidak tanggung-tanggung, kata mereka, kita hantam mereka di kota Madinah, jangan di luar, kita hantam mereka tepat di jantung kota Madinah. Mereka tidak mau main-main. Mereka pun datang dengan pasukan yang sangat besar. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi peristiwa perang kedua, namanya perang Uhud. Karena terjadinya ternyata di Bukit Uhud. Karena Nabi SAW ketika mendengar pasukan Mekah sudah bergerak, Nabi mengumpulkan para sahabat di masjid. Beliau bermusyawarah, bagaimana ini? Kita mau diserang sama orang-orang Mekah. Mereka bawa dendam. Mereka bawa pasukan, mereka bawa dendam yang membara. Bagaimana? Kita tunggu mereka di Madinah atau kita tunggu mereka di luar? Kita jemput mereka di luar, di perbatasan Madinah. Sebagian sahabat mengatakan, kita tunggu di sini saja Rasulullah, di kota Madinah. Kita lebih tahu kota kita dan kita bisa mengatur strategi dalam kota kita. Dan sebahagian besar sahabat, khususnya yang tidak ikut perang Badar tadi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar, tunggu mereka di sana, jemput mereka di sana. Jangan sampai pasukan Mekah mengatakan kita itu pengecut, penakut, nunggu di kota. Sudah, kita jemput mereka di sana. Dan mereka berkeras. Sampai-sampai mereka seakan-akan memaksa lagi, kita jemput mereka di sana. Karena harapan mereka, mereka sudah kehilangan perang Badar yang pertama, tidak ikut. Mereka tidak mau kehilangan yang kedua, mereka harus keluar juga. Maka Nabi pun menerima pendapat mereka, kalau gitu ya sudah. Siapkan semua, kita keluar jemput mereka di Gunung Uhud. Di Gunung Uhud. Setelah Nabi masuk ke rumah, beliau mandi, beliau pakai baju perangnya. Sahabat di masjid itu pada menyesal, mereka bilang, kenapa kita harus paksa-paksa Nabi? Ya sudah, Nabi sepertinya mau kita tunggu di Madinah, sudah kita tunggu di Madinah saja. Kita atur strategi bagaimana caranya kita mengalahkan mereka di kota kita. Mereka sepakat. Ketika Nabi keluar, mereka bilang, ya Rasulullah, begini saja. Sepertinya Anda mau kami nunggu di kita tunggu di Madinah. Sudah, kita tunggu di Madinah saja Rasulullah. Lalu kita keluar. Maka Nabi bilang, tidak boleh seorang Nabi kalau sudah pakai baju perangnya untuk tetap tinggal di kotanya. Dia harus keluar. Maka mereka pun keluar. Dan tidak ada yang mengalahkan kelihayan strategi Nabi SAW di perang Uhud. Tidak ada. begitu cermat Nabi menghitung. Beliau seorang panglima. Beliau tempatkan markas kaum muslimin tepat di punggung Gunung Uhud, sehingga tidak mungkin pasukan musuh menghantam mereka dari belakang. Kalau kita lihat tempat itu betul-betul strategis, dan Nabi pandai mengatur. Memang daerah mereka. Kemudian sebagian sahabat ditugaskan menjadi tukang panah yang memang pandai memanah. Kurang lebih 70 sekian orang ditempatkan di bukit yang paling strategis di tempat itu. Dan Nabi wanti-wanti, ingat, jangan turun dari bukit ini, dari gunung kecil ini. Apapun yang terjadi, kita mau kalah, kita menang, jangan turun. Nabi sudah wanti-wanti seperti itu. Jangan tinggalkan tempat kamu. Dan betul, ketika datang itu pasukan musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu, jumlahnya begitu besar, mereka berhadapan, mereka berperang di wilayah Gunung Uhud. Pasukan kaum muslimin menang. Dengan mudah mereka memukul mundur itu pasukan musuh, sampai lari. Mereka semua pada lari pulang, sudah mau lari pulang ke Mekah. Lari pulang ke Mekah. Strategi yang luar biasa dari Nabi, betul-betul sangat luar biasa. Dibantu dengan kekuatan fisik, kekuatan ukhuwah sama mereka. Mereka menang pada saat itu. Tapi justru disitulah kesalahannya. Karena tawakalnya itu menjadi kurang. Tawakalnya menjadi kurang. Ketika pasukan musuh ini sudah pulang, lari, ya, mau pulang ke Mekah, ternyata pasukan musuh juga punya strategi. Mereka siapkan sekelompok pasukan berkuda yang dipimpin waktu itu oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Khalid masuk Islam tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-3, dia masih memimpin pasukan musyrikin melawan orang-orang Islam. Dan dia memang ahli perang. Dia memimpin pasukan berkuda waktu itu, dan dia memang menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu. Kapan ada kelengahan sedikit, disitulah dia akan masuk. Dan betul, pasukan pemanah yang tadi disimpan di atas bukit kecil itu pun ketika melihat kawan-kawannya atau sahabat di bawah sudah mengumpul harta, mengumpul ghanimah, mereka bilang sama pemimpinnya, Abdullah bin Jubair, sekarang apa gunanya kita menunggu di sini? Bagus, kita turun. Nah, coba di bawah itu, orang sudah kumpul harta, masa kita ketinggalan kumpul harta? Abdullah bin Jubair mengatakan, tidak. Nabi tadi sudah pesan, wanti-wanti, jangan turun, apapun yang terjadi. Mereka bilang, itu maksudnya kalau kita dalam keadaan terdesak, jangan turun. Tapi sekarang kan kita sudah menang, itu sahabat yang lain sudah mengumpul harta. Padahal mereka juga tahu bahwa harta yang dikumpul dari medan perang itu tidak mungkin langsung diambil. Tidak mungkin. Itu harus dikumpul dulu, nanti Nabilah yang membagi kepada seluruh pasukan. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya. Tapi begitu besar pengaruh harta. Apa? Ketuanya bilang, Abdullah bin Jubair, jangan turun. Mereka juga tak mau. Akhirnya 60 orang turun dari gunung tersebut dan ikut berbaur, bergembira di situ mengumpul harta. Itulah kelengahannya. Mereka seakan-akan lupa dengan wasiat Nabi SAW. Maka dengan cepat, Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya menghantam dari belakang. Pertama kali yang dia jadikan sasaran adalah pasukan pemanah ini. Karena itulah kuncinya. Perang Uhud kuncinya itu. Bukit pemanah namanya. Hanya 10 orang melawan pasukan berkuda yang hebat-hebat. Ya, ahli panah, ahli tombak, ahli pedang. Langsung mereka kalah. Mati semua yang 10 orang. Mati. Nah, ketika mereka Khalid bin Walid dan pasukan yang menguasai bukit, sedangkan di bawah kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak siap. Mereka lagi mengumpul harta karena mereka sudah merasa menang. Ya. Mereka merasa menang, akhirnya dengan mudah Khalid menghujani mereka dengan panah. Di panah, ya. Akhirnya 70 orang kaum muslimin yang mati syahid. Termasuk diantaranya adalah paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang digelari sebagai Asadullah, singa Allah. Hamzah, karena keberaniannya. Jadi sejak setelah itu pasukan kaum muslimin kocar-kacir, mereka tidak tahu mau apa, mereka tidak tahu mau kemana. Mereka seakan-akan hanya hujan panas saja begitu, mereka tidak tahu dari mana arahnya. Karena mereka sudah merasa menang, mereka sudah tidak ada persiapan untuk perang lagi. Akhirnya kocar kacir lari ke sana kemari. Bahkan ada yang mau pulang ke Madinah. Sudah ada yang siap-siap mau pulang ke Madinah. Karena jaraknya dari kota Madinah kan ada berapa kilo ya, gunung Uhud. Sampai terjadi peristiwa bahwa ketika orang-orang musyrikin yang lari tadi melihat ini kok ada masalah. Oh ternyata teman kita itu menguasai bukit tersebut. Mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi dan menghantam kembali kaum muslimin sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun luka pada saat itu. Jadi helm topi baja Nabi itu yang ujungnya di sini yang menutup pelipis ya, pelipis itu karena pukulan pedang maka ujungnya itu lari masuk ke dalam sini sampai menyobek pipi Nabi sampai tembus ke gerahang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan susah dibuka, susah terbuka. Dan beliau terjatuh. Ketika terjatuh itulah juga ada hikmahnya. Orang-orang musyrikin menyangka bahwa Nabi sudah mati. Maka mereka berteriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ketika mereka berteriak, maka kaum muslimin yang tadi itu pada kocar kacir menjadi solid. Karena tujuan mereka satu, kata mereka, kalau Nabi saja sudah mati, untuk apa kita hidup? Maka mereka kembali berkumpul dan mulai membalas. Maka akhir dari perang Uhud itu seperti itu. Pada sisi pertama kaum muslimin menang, pada sisi kedua mereka dipukul. Karena apa? Itu tadi kelemahan, ya. Kelemahan apa? Selalu kembali kepada persoalan iman. Kembali kepada persoalan iman. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis seperti ini dan hadis-hadis yang lain bahwa menghadapi musuh itu kekuatan fisik itu perlu. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang fisiknya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Meskipun pada kedua orang itu ada kebaikan, kata Nabi. Jadi kekuatan fisik perlu. Perlu seorang muslim itu mempersiapkan fisiknya dengan baik. Kekuatan intelektual perlu. Kekuatan ukhuwah itu perlu. Tapi lebih dari itu semua adalah kekuatan iman. Kekuatan iman. Tanpa kekuatan iman, kaum muslimin susah untuk menang. Kaum muslimin susah untuk menang. Tidak bisa masuk ke dalam logika kita ketika, ya, kembali kita angkat zaman penjajahan Belanda dalam di negara kita ini. Bagaimana bisa pasukan yang hanya bersenjatakan bambu runcing menghadapi pasukan yang bersenjatakan beding, ya, senapan, bahkan pakai meriam. Ternyata mereka kalah. Pasukan yang bersenjatakan senjata itu, yang menang adalah pasukan bambu runcing. Tidak ada apinya, tidak bisa. Mereka hanya melempar saja, menombak dengan bambu runcingnya itu. Tapi kenapa? Mereka mendapatkan kemenangan karena hubungan mereka dengan Allah begitu, begitu kuat. Toh yang memenangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Allah mengatakan, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dan tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan hanya datang dari Allah, maka bagi seorang mujahid, selain kekuatan yang sifatnya lahiriah ini, yang paling penting adalah kekuatan imannya. Kekuatan iman. Jangan pernah putus berhubungan dengan Allah, khususnya di dalam medan pertempuran. Dalam ayat Allah mengatakan, فَاسْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Kalau bertemu dengan musuh, tetap, ya, tinggal, jangan lari. Dan وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir, karena itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah pertolongan itu akan datang. Nah, jemaah yang sangat berbahagia, jadi pelajaran dari hadis ini adalah di medan pertempuran tetap ada anjuran untuk banyak berdoa. Kemudian menggantungkan harapan kita, keinginan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun diberikan kemenangan, alhamdulillah. Tidak diberikan kemenangan dan menemui ajal di medan pertempuran juga alhamdulillah. Sebab seorang muslim hanya dua memang yang akan dia dapatkan. Entah dia pulang dengan membawa kemenangan, atau dia mati di medan pertempuran dengan sifat mati syahid. Dan keduanya adalah kebaikan. Dia pulang bawa kemenangan adalah izzah bagi kaum muslimin, atau dia mati di medan perang adalah izzah bagi dirinya sendiri. Maka seorang muslim selalu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata itu bukan hanya di medan jihad saja seperti itu. Walaupun di medan jihad itu adalah lebih kuat. Nabi SAW berkata di sini dengan doa yang begitu kuatnya. Allahumma munzil al-kitab. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa mujri as-sahab. Yang memperjalankan awan. Wa hazim al-ahzab. Dan menghancurkan kaum sekutu. Ihzimhum. Hancurkan mereka ya Allah. Wansurna alaihim. Dan bantulah kami melawan mereka. Tanpa bantuan Allah tidak mungkin ya kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Ini adalah hadis yang pertama. Kita berpindah pada hadis yang kedua. An Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alayha. Berjaga-jaga satu hari di medan jihad fi sabilillah nilainya, pahalanya jauh lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Jadi di medan jihad mendapatkan tugas satu hari untuk berjaga walaupun tidak tidur ya, itu nilai pahalanya di sisi Allah lebih besar, lebih banyak dari diberi dunia beserta seluruh isinya. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minal dunya wa ma'alayha. Cambuk yang dibawa oleh seorang mujahid ya, sebagai senjata di medan pertempuran, tempat senjatanya itu, tempat senjata dia di surga kata Nabi, itu lebih baik dari dunia beserta seluruh itu. Bayangkan hanya tempat senjatanya ya, sarung senjatanya. Kemudian kata Nabi lagi, warauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah aw yughdwatu khairun minad dunya wa ma 'alayha. Keluar di sore hari untuk berjihad fi sabilillah, atau di pagi hari juga untuk berjihad fi sabilillah, nilainya bagi seorang mukmin lebih baik dari dunia beserta segala yang ada di atasnya, segala isinya. Di sini ada tiga amalan ya, atau ada tiga hal, tiga perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lebih baik nilainya dari dunia beserta seluruh isinya. Yang pertama adalah berjaga-jaga satu hari saja. Ya kalau istilah kita ronda, ya. Jadi berjaga di medan jihad. Ditugaskan misalnya oleh panglima pasukan ya, atau pimpinan pasukan, Anda berjaga harus dalam keadaan siaga. Ya, tidak boleh lalai, tidak boleh tidur. Pokoknya berjaga dia keliling begitu mengontrol pasukan, menjaga pasukan jangan sampai diserang oleh musuh dari arah yang tidak disangka, ya. Berjaga pokoknya keliling begitu berjaga kata Nabi satu hari saja. Berjaga seperti itu fisabilillah itu lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Satu. Yang kedua, kata Nabi, tempat senjata. Senjata di sini katakan cambuk. Ya, cambuk sebagai salah satu senjata. Tempat senjata orang beriman di akhirat, di surga, itu lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Jadi kalau mau digambarkan sarungnya, ya sarung senjata. Kalau misalnya dia pedang atau parang atau mungkin kalau senjata tempatnya, pembungkusnya, itu nilai dari pembungkus senjata yang dipakai fisabilillah lebih baik dari dunia beserta isinya. Dan yang ketiga kata Nabi adalah bersegera untuk memenuhi panggilan jihad fisabilillah. Apakah di sore hari ataukah di pagi hari, itu lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Jemaah yang sangat berbahagia, ada sebuah kisah di sini. Saya tidak ingat dalam perang apa itu ya. Salah seorang sahabat. Waktu itu perang masih berkecamuk dan Nabi hanya mengarahkan kuat pasukan ya namanya panglima, dia biasanya tidak langsung turun, tapi mengarahkan pasukan, serang dari sana, serang dari sini, dia memberi komando. Ada seorang sahabat yang istirahat sejenak, dia apa ngantuk ya, istirahat. Dia keluar dari pasukan sebentar, duduk-duduk begitu, lalu makan kurma. Dia makan kurma. Nabi lihat, Nabi motivasi dia. Dia bilang, kalau kamu masuk dalam perang ini, lalu kamu terbunuh, ya, menemui ajalmu di situ dan mati, maka saya jamin kamu masuk surga. Saya jamin kamu masuk surga. Maka dia bilang, ya Rasulullah, betul. Kalau saya sekarang masuk dan saya mati di situ, saya bisa dapat surga? Nabi bilang, iya, saya jamin. Saya jamin kamu masuk surga. Maka kurma yang dia makan itu belum habis, baru sepotong yang dia makan, baru sepotong. Dia buang sepotongnya dan mengatakan, terlalu lama kalau saya menunggu habis satu. Dia buang, kemudian langsung masuk ke medan pertempuran, dan ternyata betul, dia masih di situ. Dia masih, dan Nabi jamin untuknya masuk ke dalam surga. Bayangkan, sepotong kurma, kalau kita lihat kurma itu seperti ini besarnya begitu ya, sepotongnya, seorang sahabat tidak mau menunda-nunda untuk masuk, berperang, bertempur, mengangkat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk menghabiskan sepotong saja buah kurma itu. Pelajarannya adalah apa? Bahwa untuk berbuat kebaikan, apalagi yang namanya jihad, ya, apa namanya jihad. Begitu juga dengan kebaikan yang lain, jangan suka menunda-nunda. Jangan suka menunda-nunda. Kalau kebaikan itu sudah ada di hadapan kita, nilainya jelas, janji Allah di situ sudah sangat jelas, maka untuk apa ditunda? Jangan ditunda. Lebih baik kita menunda yang lain, ya, menunda yang lain. Kalau seperti para sang sahabat tadi itu luar biasa, sampai untuk menghabiskan sepotong lagi yang dia sudah makan, dia tidak mau tertunda dengan itu, maka dia langsung tinggalkan, dia buang malah dan dia langsung masuk untuk menjemput kematiannya, syahadatnya. Nah, itu yang Nabi katakan di sini, bahwa bersegera untuk memenuhi panggilan jihad, baik di sore hari ataupun di pagi hari, itu nilainya jauh lebih tinggi dari kita diberi. Silakan ambillah semua dunia ini beserta dengan seluruh isi-isi. Lebih baik. Sahabat yang lain, namanya Hamzalah bin Abu Amir radhiyallahu anhu. Terkenal dengan gelar Ghasilul Malaika. Ghasilul Malaika. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Dalam peristiwa perang Uhud. Ya? Peristiwa perang Uhud. Perang tahun ketiga yang kita sebutkan tadi. Setelah perang sudah selesai, ya, pasukan kaum musyrikin sudah mundur, pasukan kaum muslimin juga tetap tinggal di situ dan sedikit demi sedikit menyesali kenapa pukulan berat itu bisa terjadi. Nabi pun menyuruh kumpulkan semua orang-orang yang mati, ya, yang terbunuh, yang kurang lebih 70 orang itu, semua disebut syuhada. Dikumpullah. Dan Nabi juga ikut mencari. Karena waktu itu pamannya Nabi, ya, Hamzah itu kan meninggal dan dibunuh, bahkan disiksa dan dirusak, ya. Jasadnya itu dirusak. Karena memang sudah diwasiatkan yang bunuh Hamzah namanya Wahsy, ya. Budak, seorang budak yang selalu sangat ingin untuk merdeka. Maka dimanfaatkan oleh istri Abu Sufyan namanya Hindun. Hindun bin Utbah inilah anak dari Utbah bin Rabi'ah, termasuk yang terbunuh dalam perang Badar. Makanya dia dendam besar. Dia dendam besar terhadap Hamzah, karena Hamzah yang bunuh bapaknya. Dan dia janji sama Wahsy, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, saya merdekakan kamu. Saya merdekakan, saya bebaskan. Dan itu yang sangat diinginkan, ditunggu-tunggu oleh Wahsy. Namanya Wahsy memang begitu, ya. Maka dalam peristiwa perang seperti itu, dia sudah mempersiapkan memang. Ada tombak khusus. Ujung tombaknya itu dia sengaja rendam di racun. Beberapa lama. Sampai racun itu betul-betul masuk ke pori-pori paling kecil dari ujung tombak tersebut. Itulah yang dia pakai. Dan dia bilang, ini satu-satunya orang yang saya mau target adalah Hamzah. Dan dengan itu dia membunuh. Karena Hamzah kan mengejar musuh, maka dari jauh dia menombak dan kena, akhirnya mati. Ketika mati, jasadnya dirusak. Dirusak oleh Hindun. Disayat hidungnya, disayat telinganya, dicongkel matanya, ya. Sampai Nabi sendiri marah karena melihat itu. Karena tidak boleh dalam perang, tidak boleh merusak jasad. Tidak boleh merusak jasad. Tapi Hindun demi memuaskan dendamnya, dia sayat itu. Dia sayat hidungnya, dia potong telinganya, dia congkel matanya. Kemudian habis itu dia belah dadanya dan dia ambil jantungnya. Kemudian dia punya mentah-mentah. Dan mengatakan, sekarang dendam saya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Kemudian daun telinga, Hamzah, hidungnya itu dia jadikan sebagai kalung. Sebagai kalungnya. Nabi ketika melihat itu, marah. Ya. Cukup pamannya terbunuh, ini sekarang dirusak lagi jasadnya. Dirusak lagi. Sampai ketika bibinya Nabi, Sofia, ya, saudarinya Hamzah ini, Sofia, mencari di mana itu Hamzah. Karena dia dengar, saudaranya terbunuh, kakaknya terbunuh. Maka dia cari, mana jasad kakak saya itu, Sofia ya, tante Rasulullah SAW. Maka Nabi bilang sama anaknya, Zubair bin Awam. Zubair, dia bilang sama sepupunya, Zubair, beritahu ibumu, jangan kesini. Karena kalau dia kesini, dia pasti marah melihat jasad kakaknya yang disayat kayak begitu. Maka Zubair pun hadang ibunya, dia bilang, ibu, tidak usah kesana, tidak usah pergi lihat. Tapi Sofia dorong anak yang mengatakan, pergi dari sini, kamu bukan anak saya, saya pergi cari kakak saya. Ketika melihat, begitu sedih. Saking sedihnya, Rasulullah SAW, beliau sama Wahsy. Wahsy kan habis itu memang jadi merdeka, bebas gitu ya, dari perbudakan. Dan dia masuk Islam, dia bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi tahu, inilah yang pernah bunuh pamannya. Akhirnya dirusak jasadnya. Maka dia, Nabi terima Islamnya, tapi Nabi bilang, pergi dari sini, saya tidak boleh mukam. Padahal orang ini sudah masuk Islam. Dan Nabi tidak pernah memperlakukan orang seperti itu. Tapi karena perasaan yang begitu, begitu perih rasanya melihat pamannya dirusak jasadnya kayak begitu. Maka dia bilang, pergi dari sini. Jangan, ghayyib wajhaka anni. Jangan perlihatkan mukamu di hadapan saya. Tapi Wahsy menyesal betul itu. Ya, dia sama Islam. Maka dia tinggalkan Mekah waktu itu. Dia pergi. Dia pergi mengembara. Tidak mau bertemu dengan Nabi. Karena Nabi sendiri yang suruh begitu. Padahal dia sudah muslim. Kita kembali. Salah seorang sahabat yang terbunuh adalah Hanzalah. Bukan Hamzah. Hanzalah. Ketika Nabi dapat, Hanzalah badannya basah. Seperti orang habis mandi. Maka Nabi heran. Dan Nabi tanya para sahabat, kamu lihat tidak tadi? Apa yang terjadi terhadap sahabat kita ini? Mereka bilang, tidak. Nabi bilang, Hanzalah ini, tadi saya lihat, diangkat oleh malaikat ke langit. Dimandikan di sana, setelah itu dikembalikan lagi ke sini. Makanya basah. Ini ada apa-apa ini? Maka Nabi bilang, kalau begitu pulang ke Madinah, tanya keluarga-keluarganya. Kenapa dia mendapatkan kemuliaan kayak begitu dimandikan oleh malaikat? Mereka pulang, mereka tanya, datang jawaban dari istrinya. Istrinya itu bilang, kami ini pengantin baru. Mereka pengantin baru. Dan mereka habis berhubungan. Belum sempat suaminya mandi junub, datang panggilan jihad. Maka dia pun langsung keluar. Dia langsung keluar ikut berjihad, belum sempat mandi. Pergi berjihad dan langsung terbunuh di sana. Akhirnya dimandikan oleh malaikat. Luar biasa. Ada orang pengantin baru. Ya? Karena mendengar seruan jihad, tidak nunggu. Ya. Dan tidak perlu mengajukan uzur kepada Nabi ya Rasulullah. Saya ini kan pengantin baru. Insyaallah nanti jihad berikutnya saya ikut. Tidak perlu minta izin kayak begitu. Bahkan langsung pergi. Akhirnya dapat kemuliaan kayak gitu. Bukan dia yang memandikan dirinya sendiri, tapi dia dimandikan oleh malaikat. Semua itu mengajarkan kita apa? Bahwa untuk satu kebaikan, ketika kesempatannya terbuka di hadapan kita, jangan ditunda-tunda. Segera laksanakan. Segera lakukan. Dan itulah ciri orang beriman. Ya? Maka kita dianjurkan dalam Al-Quran itu kan, untuk selalu bersegera. Sari'u, bersegeralah kamu. Fastabiqul khairat. Ya kan? Berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan. Sabiqu, berkedalaman kamu untuk melakukan al-khairat. Jadi ketika ada kesempatan, segera amalkan ya, segera ambil kesempatan itu dan lakukanlah kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat berbahagia, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berjihad fisabilillah. Keutamaan berjihad fisabilillah. Di saat ada peperangan, di saat ada jihad yang terbuka, medan jihad yang terbuka, maka bagi setiap muslim berhak untuk menjemput dan masuk dalam medan pertempuran tersebut. Medan jihad itu tentu ya, tentu jika kesempatan itu adalah kesempatan yang namanya jihad syar'i. Jihad syar'i, karena tidak semua apa, kita sudah pernah sampaikan, tidak semua pertikaian antara orang-orang Islam dan orang-orang non-muslim disebut sebagai jihad. Ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambunya, tapi ketika dia betul-betul adalah jihad yang syar'i, maka berhak dan pantas seorang muslim untuk bercita-cita ke sana. Untuk bercita-cita masuk dalam peperangan tersebut, masuk dalam medan jihad itu dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua dan memberi motivasi buat kita bahwa agama Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kita tolong. Dan harus malah kita menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya kita bukan menolong Allah, yang kita tolong adalah diri kita sendiri. Karena kebaikan itu kembalinya bukan kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Tapi kesempatan untuk meninggikan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia agar mereka mengenal, agar mereka meyakininya, agar mereka mengamalkannya, itu adalah tugas dari setiap muslim. Itu adalah tugas dari setiap mukmin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Azan.